gunung memuja diriku, mengapa kau dulu menyayangi diriku, tetapi mengapa kini engkau pergi karena fitnah? Mengapa kau dulu mendekati diriku? Mengapa kau dulu menyimpai I'm not afraid.